Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit melanjutkan yang tadi bahwa perkara mendasar pokok penting dalam Islam bahwa agama ini berlandaskan ilmu yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dakwahnya, semuanya. Ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, dan banyak antum telah dengar dalil dalam Quran maupun sunnah yang menjelaskan keutamaan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Artinya yang diberi ilmu lebih diangkat derajatnya dari orang yang beriman namun tidak berilmu. Lebih diangkat, lebih dimuliakan oleh Allah, dan itu Bukhari sebutkan dalam bab Fadlul Ilm, tentang keutamaan ilmu. Allah pun sebutkan dalam Fatir, innama yakhsha Allah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama, orang yang berilmu. Maka salaf seperti Ibn Mas'ud katakan, fakafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai ilmu. Membuat orangnya takut, ilmu yang membuat orangnya malu dan takut kepada Allah, menghalangi dia dari berbagai maksiat dan mencambuk dia untuk semangat dalam ketaatan. Nas'alullah min fadlih. Maka Allah katakan pula dalam Az-Zumar, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Pertanyaan untuk takrir, menetapkan bahwa tidak akan pernah sama yang berilmu dengan tiada berilmu. Ayat ini sebelumnya konteks ayat terkait ibadah, amal saleh. Karena Allah sebutkan, amman huwa qanitun ana al-lail qaiman au sajidan. Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Baru kemudian ditutup dengan ini. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Amman huwa qanit ana al-lail. Apakah sama orang yang di malamnya dia bangun, sholat malam, al-qunut, tulul qiyam, lama dalam berdirinya, baca ayat, doanya, tahajud. Dia berdiri dalam sholatnya, dia sujud, ibadah. Dengan orang yang tidur, malas dan tidak ibadah, tidak taat. Kemudian diakhiri dengan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Menunjukkan keduanya matlub. dituntut dari kita al-ilmu wal-amala bih, ilmu dan pengamalannya, dan itu yang ditunggu buah dari ilmu. Apa artinya ilmu kalau itu tidak diamalkan? Nas'alullah al-afiyah. Bukan hanya ilmu yang membedakan orang mulia karenanya, tapi juga pengamalannya. Dia sholat, dia ibadah, taat kepada Allah. Berarti ilmu memang membedakan, tidak sama dengan yang tidak berilmu. Tapi di antara yang berilmu, yang beramal solehlah mengamalkan ilmunya yang dimuliakan oleh Allah. Kata Abu Darda radhiyallahu an, la yazalul alim jahilan bima alim hatta amila bi ilmih. Seorang alim dengan ilmunya teranggap masih orang jahil. Jahil. Sebanyak apapun ilmunya, sampai dia mau mengamalkannya, dia amalkan, baru dia teranggap orang alim. Maka pengamalan yang dikehendaki daripada ilmu, tuntutan ilmu. Kata Ali, hatafa al-ilm bil-amal, in ajaba wa illa artahal. Ilmu itu memanggil amalan. Imma amalan itu mau datang, maka ilmu tetap bersama orangnya, bermanfaat. Kalau tidak, ilmu pun meninggalkannya. Di Taha Allah sebutkan, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah, katakan, Rabbi tambahlah untukku ilmu. Kata Hafid Ibn Hajar rahimahullah, pendalilannya bahwa Allah tidaklah pernah memerintah nabinya meminta tambah sesuatu kepadanya kecuali ilmu satu-satunya. Dan Allah tentunya akan berikan kepada Rasulnya yang terbaik. Jika ada yang lebih baik dari ilmu, pasti Allah akan perintah nabinya meminta tambah tentangnya. Tapi enggak ada. Satu-satunya yang Allah perintah nabinya meminta tambah kepada Allah, ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Di surat banyak dalam Quran keutamaan-keutamaan ilmu ma'ruf. Kata Hafid Hakami rahimahullah, tersebutkan itu di surat Ar-Rahman, di mana Allah mengungkit-ungkit kenikmatannya, jasanya, kebaikannya yang ia berikan kepada hambanya. 31 kali Allah ulang-ulang karena banyaknya kenikmatan itu di Ar-Rahman. 31 kali Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan kenikmatan Rabbmu yang mana mau kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Terlalu banyak ala kenikmatan-kenikmatan Allah. Dari sekian banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah ungkit, dan Allah sebutkan itu kepada hambanya, pertama-tama yang Allah sebut adalah kenikmatan ilmu. Karena dia kenikmatan terbesar dibanding yang lain-lainnya di bawahnya. Makanya awal surat sudah kamu dapati, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ilmu. Allah ajarkan Qur'an. Allah ajarkan bayan. Sehingga dengan itu manusia bisa menjelaskan, bisa bicara dengan baik, dan itu ilmu. Pertama kenikmatan yang Allah sebut, yang Allah ungkit dalam surat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian ayat kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Didahulukannya ilmu tentu jelas menunjukkan keutamaannya. Enggak ada yang lebih utama darinya. Juga di surat An-Nahl. Surat An-Nahl serupa seperti Ar-Rahman, banyak kenikmatan disebut di situ, diungkit oleh Allah agar manusia sadar, mau taat, bertauhid kepadanya, karena terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan pada mereka. Karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut di surat An-Nahl, maka surat An-Nahl dikenal, disebut di kalangan mufassirin, a'immah, dengan surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am, karena banyaknya kenikmatan disebut di situ, bukan berbagai macamnya. Serupa, pertama kenikmatan di ayat kedua dari surat An-Nahl, langsung Allah sebutkan, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyundhira yawmat talaq. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an andhiru annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yunazzilul malaika, Allah yang menurunkan para malaikatnya, birruh, membawa ruh, ruh yang dimaksud wahyu, ilmu. Allah namakan ruh karena dengan ilmu ini orang akan hidup mulia, mengerti hidup, memberi kehidupan pada jiwanya, kalbunya. Dan itu kenikmatan Allah, Allah yang turunkan para malaikatnya yang membawa wahyu itu kepada para rasul yang Allah kehendaki untuk menyampaikan kepada umatnya, ingatkan, takutlah kalian bahwa tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah, maka kepada akulah saja kalian beribadah. Ilmu pertama Allah sebut di surat yang disebut dengan nama surat An-Ni'am, surat kenikmatan. Di tengah-tengah surat ayat 78 insyaallah juga Allah kembali sebutkan tentang ilmu lagi di An-Nahl, surat kenikmatan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afida. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Ketika kalian keluar, kalian enggak tahu apa-apa. Jahil. Siapa yang ngajari kalian ilmu? Allah. Makanya Allah sebutkan, Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, hati. Kalian memahami dengannya. Ilmu. Banyak nusus yang menyebutkan tentang fadilah dan keutamaan ilmu. Semua ini terkait dengan apa yang Rasulullah sebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Di Bukhari dari hadith Mughirah bin Syu'bah, akan tetap ada sekelompok di umat ini di atas hak sampai datangnya ketetapan Allah dalam keadaan mereka berada di atas hak. Artinya, manhaj salaf mengikat kita tidak hanya tentang keutamaan ilmu, tapi juga mengikat kita dengan para ulama. Karena kelompok yang tetap ada di atas hak adalah ahlul ilm. Sebagaimana disebutkan dari banyak para ulama salaf, kelompok ini ahlul ilm. Atau Imam Ahmad katakan mereka ahlul hadis. Ahlul ilm, ilm bil hadis, ilm bis sunnah. Maka harus ada keterikatan, ada hubungan erat kaitannya dengan ilmu, dengan bimbingan, dengan arahan dari para ulama. Dengan itu kebaikan akan didapati umat ini, keselamatan akan mereka jumpai, karena jauh dari para ulama dan bimbingan mereka itu yang membinasakan seseorang. Wa innama ya'kulu dzibu minal ghanamil qasiyah, serigala itu hanya akan makan kambing yang menjauh dari komplotannya, menyendiri, pisah, tidak dengan yang lain. Maka mudah diserang dan dimangsa oleh serigala. Tapi selama dia bersama yang lain, aman, selamat, terjaga. Begitulah ketika orang bersama bimbingan ulama-nya. Selamat dunia akhiratnya, agamanya terlindungi. Kata Ibn Mas'ud dalam Atsar Darimi, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana kalian, apa yang bisa kalian lakukan jika fitnah itu telah menyelimuti kalian semua? Yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir. Fitnah yang lama tumbuh kembang dan bercokol di manusia sampai orang menjadi tua, yang kecil pun tumbuh besar di tengah fitnah itu. Wa yattakhiduhan nasu sunnatan, dan dianggap orang itulah sunnah, itulah hak. Beginilah Islam. Karena lama sekali. Fa idza ghuyirat qalu ghuyirat sunnah. Maka kalau diingkari, disalahkan, mereka katakan, "Oh, ini sunnah kok diingkari?" Karena turun temurun dan lama yang mereka tahu itu Islam, begitu, sunnah. Makanya kata Imam, bagaimana kalian kalau menghadapi fitnah yang seperti itu? Apa yang bisa kalian lakukan? Yang batil sudah dianggap sebagai kebenaran yang hak. Qalu mata dzaka ya Abu Abdurrahman? Beliau ditanya, kapan itu terjadinya fitnah yang begitu? Qala idza katsurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa katsurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Itu ketika yang banyak korik-korik kalian hanya pandai membaca, yang dia fokus hanya belajar tajwidnya, hanya belajar bacaannya, indah merdu suaranya. Namun sedikit dari kalian fuqahanya, yang mengerti fiqih, mengerti ilmu, fiqhu anillah, fiqhu an rasulillah. Apa yang dikehendaki Allah dalam ayat ini, apa yang dimaksud Rasul dalam ayat ini, enggak ada di kalian. Kalaupun dibaca, baca untuk sekedar dapat barokahnya. Khatam Bukhari, khatam Muslim, khatam ini. Quran jangan tanya. tapi sekedar supaya dapat barokah kata mereka. Isinya kemana, artinya bagaimana, mereka gak tahu menau. Banyak pemimpin kalian, namun sedikit yang amanat. Bisa dipercaya, sedikit. Dan akhirat, agama, dijadikan alat untuk mencari dunia, untuk mendapati dunia. Dia jual belikan demi mendapatkan dunia. Kata Ibn Mas'ud pula, lau anna ahlal ilmi sanul ilma lasadu bihi ahla zamanihim. Kalau saja orang yang berilmu itu memuliakan ilmu, jaga, akan mulia mereka di zamannya. Walakin badaluhu li ahli dunya fahanu alaihim. Tapi mereka tawar-tawarkan, yakni mereka jual belikan agamanya kepada ahlu dunya demi mendapati dunia mereka, harta bendanya. Maka hinalah para ulama yang seperti itu di depan ahlu dunya. Hina. Bukannya ahlu dunya yang segan kepada mereka, mereka yang berilmu yang segan kepada ahli dunia. Karena ada yang dia harapkan. Al-muhim dari ini, kita memahami bahwa pentingnya di dalam manhaj salaf keterikatan dengan para ulama rabbaniin untuk membimbing kita di dalam ilmu generasi ke generasi. Makanya kata Ashhab dari Imam Malik, kata Imam Malik, kana Wahab ibn Kaysan la yaq'udu ilaina wa la yaqum hatta yaqul lana. Imam Wahab bin Kaysan tiap kali berduduk majlis sama kami, sebelum beliau bangkit meninggalkan majlis, selalu diulang-ulang oleh Wahab bin Kaysan, selalu mewasiatkan, nyampaikan kepada kami, i'lamu annahu la yuslihu akhira hadzal amr illa bima aslaha awwala. Ketahui, tidak akan bisa membenahi akhir dari umat ini kecuali yang dengan bisa membenahi generasi pertamanya. Umat ini jika ingin baik harus terikat dengan para ulamanya, salafus solehnya, dan yang mengikuti jejak mereka. Kalau tidak demikian, gak akan mereka soleh, gak akan mereka jadi baik, tidak akan terbenahi tanpa itu. Qultu yuridu madza? Ashhab tanya kepada Malik, apa yang dimaksud oleh Wahab? Qala yuridu fi badi'il Islam au qala yuridu taqwa? Ini dalam perkara-perkara penting awal perkara dalam Islam ini, atau takwa yang dimaksud? Ini masalah agama. Umat ini yang belakangan ini generasinya tidak akan menjadi baik kecuali ketika mereka mau yakin bahwa tidak akan terbenahi mereka kecuali dengan yang telah membenahi generasi awal dari umat ini, kembali kepada salaf. Dan itu yang Ibn Mas'ud ingatkan pula, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Contoh salaf kalian, ikuti, kalian telah tercukupi, Jangan melakukan bid'ah-bid'ah. Cukup sudah. Kafana ma kafahum. Cukup bagi kita apa yang itu cukup bagi mereka. Apa yang dicontohkan mereka dari kebaikan itu yang cukup bagi kita sebagai kebaikan. Apa yang mereka tinggalkan, tinggalkan oleh kita. Itu maknanya. Dan itulah agama. Itulah Islam yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ilmu tidak bisa orang itu otodidak, tidak bisa memahami sendiri tanpa kembali dan mengikuti bimbingan ulama'nya, masyaikh sunnah yang mengenalkan dan mengajarkan sunnah itu kepada kita. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.